Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan sebelumnya ya. Fakana, bismillahirrahmanirrahim, fakana tabi'an lin nabi fi kulli a'mali. Ini sebelumnya itu menceritakan apa itu Sayyidina Ali ya, mengapa Sayyidina Ali mengikuti atau bermukim bersama Nabi Muhammad di saat kecil ya. Jadi di sini diceritakan bahwa selama Sayyidina Ali bersama dengan Nabi Muhammad, beliau selalu mengikuti Nabi Muhammad ya, mengikuti amal-amal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi hal-hal atau perilaku Nabi Muhammad itu senantiasa diikuti oleh Sayyidina Ali. Walam yatadannas bidanasil jahiliyah min ibadatil awthan wa tiba'il hawa. Jadi Sayyidina Ali itu termasuk keistimewaannya adalah tidak pernah terkena kotoran jahiliyah ya. Jadi kotoran-kotoran jahiliyah yaitu penyembahan berhala-berhala dan mengikuti hawa nafsu, mengumbar hawa nafsu itu tidak pernah dialami oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Karena ya memang dari kecil sudah dididik oleh Nabi Muhammad. Wa ajaba aidan Zaidu Ibnul Harisah. Ibni Sarhabil Al-Kalbi. Kemudian termasuk orang yang pertama masuk Islam adalah Zaid bin Harisah ya. Zaid bin Harisah. Harisah ini nama apa? Ayahnya, kemudian Sarhabil ini nama kakeknya. Al-Kalbi ini nama, kalau tidak salah nama kabilah ya. Maulahu alaihi salatu wasalam. Zaid bin Harisah ini adalah budak ya, budak dari Nabi Muhammad. Jadi ada juga golongan pertama yang masuk Islam dari golongan budak ya. Dari golongan budak yaitu Zaid bin Harisah. Wa kana yuqalu lahu Zaidun ibnu Muhammad. Dulu Zaid bin Harisah ini dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Jadi seakan-akan putra Nabi ya. Mengapa li'annahu lamastarahu a'taqahu wa tabannahu? Karena Nabi Muhammad di saat membelinya, membeli budak yang bernama Zaid ini, Nabi Muhammad memerdekakannya dan memungutnya sebagai anak, mengangkatnya sebagai anak ya. Jadi anak angkat Nabi. Wa kana al-mutabanna mu'tabaron kabnin. Dahulu kabnin hakiki ya. Kabnin hakikiin yarisu wa yurathu. Jadi zaman dahulu anak angkat itu statusnya sama seperti anak asli, sama seperti anak asli. Bisa mewarisi, bisa mewaris dan bisa mewariskan. Maksudnya bisa mendapatkan warisan dan bisa hartanya bisa diwariskan ke apa? Bapak angkatnya. Wajabat aidon ummu Aiman hadinatuhu allati zawajaha li maulahu Zaid. Kemudian termasuk perempuan yang juga menerima ajakan Nabi adalah ummu Aiman. Ini perempuan yang dahulu memang pernah mengasuh Nabi ya. Ummu Aiman itu perempuan yang mengasuh Nabi yang kelak perempuan ini dinikahkan Nabi ke budaknya yaitu Zaid bin Harisah. Jadi Ummu Aiman itu adalah istri Zaid bin Harisah. Wa awaluman ajabahu min ghairi ahli baitih Abu Bakrin ibnu Abi Quhafah. Termasuk dari orang yang menerima dakwah Nabi dari selain keluarganya adalah Abu Bakar ya. Abu Bakar ini putra dari Abi Quhafah ya. Jadi bagi yang belum tahu ayah Abu Bakar ini Abu Quhafah ya. Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Ka'ab ibni Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi Al-Qurasyi. Jadi Abu Bakar itu adalah kabilah Quraisy atau suku Quraisy dari kabilah Taim ya, dari kabilah Taim. Wa kana shiddiqan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Abu Bakar ini adalah teman Nabi ya, teman Nabi sebelum diangkat menjadi nabi. Jadi sudah kenal lama dengan Nabi. Bahkan sahabat ya. Ya lamu mata sawa bihi min makarimil akhlak wa lam yuhad alaihi kadziban wa lam yahad alaihi kadziban mundu istohaba. Jadi Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu sangat mengetahui karakteristik Nabi ya, sangat mengetahui watak Nabi, sifat Nabi, bahwa Nabi itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang mulia ya, karena sahabat ya, karena sahabat. Dan selama Abu Bakar bersahabat dengan Nabi, berteman dengan Nabi, Abu Bakar tidak pernah sekalipun melihat atau mendengar Nabi berbohong, tidak pernah menemukan kebohongan dalam diri Nabi. Fa'awaluma akhbarahu birisalatillahi, fa'awaluma akhbarahu birisalatillahi asra'a bitasdik. Pertama kali Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar untuk Islam, maka Abu Bakar langsung ya, langsung apa itu bergegas membenarkan ajakan Nabi itu. Waqal bi abi anta wa ummi ahlu sidqi anta asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi seketika secara spontan Abu Bakar langsung menerima ajakan Nabi, membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Bahkan beliau bersumpah untukmu, jadi bi'abi anta wa ummi ini tebusan ya, untuk dirimu aku menebus ya, menebus ayah dan ibuku. Jadi ini sumpah ya, sumpah orang Arab, bi'abi anta wa ummi. Ahlu sidqi anta, engkau adalah orang yang jujur. Jadi sebagai tebusanmu, ibu dan ayahku sebagai tebusanmu, itu terjemahnya ya. Ya, pokoknya intinya sumpah. Ahlu sidqi anta, engkau adalah orang yang jujur. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan engkau adalah utusan Allah. Jadi karena pengalaman ya, pengalaman bersama yang dilalui Nabi Muhammad berserta Abu Bakar, Abu Bakar langsung mempercayai Nabi Muhammad ya, karena sahabat itu kan tahu betul ya bagaimana sahabatnya, bagaimana karakter sahabatnya, apakah dia jujur ataupun dia berbohong, itu kan yang paling tahu ya sahabat selain keluarga. Kana radhiyallahu anhu sadron mu'azzaman fi Quraisyin ala sa'atin minal mal wa karamil akhlak. Jadi Abu Bakar adalah seorang yang dimuliakan di suku Quraisy. Dia memiliki banyak harta dan memiliki akhlak yang mulia. Wa kana min a'afin nasi sakhian yabdhulul mal muhabbaban fi qaumi husnal mujalasah. Abu Bakar adalah orang yang suka menyedekahkan hartanya, suka dermawan ya, sangat dermawan, gemar bersedekah dan dicintai oleh kaumnya. Abu Bakar juga orang yang dalam pergaulan itu bagus ya, maksudnya bagus dalam pergaulan. Walidzalika kullih kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wazir. Oleh karena keistimewaan yang dimiliki Abu Bakar, maka Abu Bakar itu bagaikan menteri bagi Nabi. Jadi ibarat Rasulullah adalah presiden, Abu Bakar adalah menterinya. Fakana yastashrihi min umurihi kulliha. Jadi Nabi Muhammad itu di seluruh urusannya beliau selalu meminta pertimbangan Abu Bakar ya. Jadi termasuk sahabat yang selalu dimintai pertimbangan dalam segala urusan oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat.